memakai imamah apakah itu sunnah atau sekedar tradisi. Kalau imamah yakni artinya dengan model imamah, wallahu alam, setahu saya bukan punya nilai khusus sebagai sunnah, tapi intinya adalah taghtiyatu ar-ra's. Intinya adalah apa? Penutup kepala. Ya, itu intinya. Sehingga apakah bentuk imamah atau tidak, karena kita dapati juga imamah ternyata kan macam-macam. Imamah yang dipakai orang Emirat beda dengan yang dipakai orang Yaman, yang dipakai orang Yaman beda dengan yang dipakai orang Sudan. Ya, berbeda lagi yang dipakai oleh orang India, Pakistan. Nah, jadi dari sisi bentuk tidak ada nilai sunnah yang seperti itu, tapi dari sisi menutup kepala maka itu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana dengan jubah? Jubah sama kalau dari sisi bentuk, ya kita tidak tahu persis yang di zaman Rasulullah SAW seperti apa. Tapi jubah yang ada, ya itu apa, pakaian muslimin di daerah tertentu. Ya. Walaupun demikian, tapi itu identik dengan Islam. Imamah atau jubah itu identik dengan Islam, bagian muslimin, sehingga punya nilai lebih dari sisi ini, identik dengan Islam dan muslimin. Tapi kalau dari sisi apakah sunnahnya bentuk seperti itu, maka tidak. Karena yang penting dalam Islam berpakaian sesuai dengan syariat, menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan tidak melanggar hukum-hukum dalam bab berpakaian. Wallahu a'lam.